Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina syekhina Muhammad Ali ashabi ahli wa da'u wa tabi'in wa syekhina Muhammad wa syekhina Ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa attaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah hatta atakal yakin. Allahumma ya Allah, alimna husna mahabbati. Mugi-mugi kula gusti panjenengan tuntun untuk saini cinta datang kanjeng Nabi kados pundi saini nggih maca selawat. Nggih hormat datang kanjeng Nabi, nggih hormat datang sepadan kanjeng Nabi. Iku jenenge husna mahabbati. Wa mahabbata ahli baiti, lan cinta datang ahli bait kanjeng Nabi. Wa sahabatil akramin, cinta datang sahabat-sahabat kanjeng Nabi sing mulya-mulya. Niki dungane ulama-ulama. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Niki komentar saking ulama-ulama salaf saking kepingini cinta datang kanjeng Nabi sing sae, cinta datang keluarga kanjeng Nabi sing sae, lan cinta datang sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Niki ulama-ulama salafiyen nggih. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulah. Niki empat kali ben kula waca ten masjid Agung Bangil. Wong-wong akeh sing larakno, sing menghina yu'duna dateng Allah Ta'ala lan kanjeng Nabi, ya napa ceng sing ngeten iki? La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Ana donya dilaknat, besok anaknya dilaknat malpunang rokok kamentas-mentas. Naudzubillah. Wa adalahum azabam muhina. Al-Ahzab ayat 57. Ya nopo contone ngelaran Allah Ta'ala Al-Quran dari wong-wong Majusi, wong Yahudi. Ya Dullah maghlulah, pengarahan medit menghina. Lek pengarahan itu ya anak dari wong Yahudi jenenge Yahudi. Uzairun ibn Allah dari ini berarti niki menghina Allah Ta'ala. Padahal Al-Quran Qul huwallahu ahad esa. Ya Nasrani, Isa bin Allah menghina datang Allah Ta'ala. Lajeng yuten rosor, waduh kanjeng Nabi jari gendeng, kanjeng Nabi jari tukang sihir, kanjeng Nabi sepisan buat nau nyihir. Aja ditiru, hati-hati naudzubillah min dzalik. Aja ditiru naudzubillah min dzalik. Yus nyihir yang haba, aja ditiru naudzubillah. Niku pekerjaan wong sing pasek-pasek niku lho. Terus lajeng niki Sarai Tafsir Munir juz 22 halaman 101, wa min asyaddi anwa'il adza, setengah saking berat-berate, setengah saking gede-gedene macam-macam penghinaan datang Allah Ta'ala dan Rasulullah. Napa iku? At-ta'nu fis sahabah. At-ta'nu fis sahabah, mencaci maki sahabat. Ya Allah, sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, dari Zindik kate, murtad kate, menghina. Datang sahabat ini hakikat menghina datang kanjeng Nabi, hakikat menghina datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyaddul anwa'il adza at-tanu fis sahabah. wal hibah opo Aisyah iku nyeleweng ngene-ngene lho. Mergane sanen alhamdulillah kali kula alhamdulillah. Cuman kali kula ngi dadi aswaja alus jamaah alhamdulillah tiap-tiap aswaja mesti duane api. Niki. Ngene semoco niki nggih. Ngene iki semana ucan iku. Ya napa niku? Niki al para ulama-ulama biyen sahabat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Mboten kudungane ulama-ulama niki ngoten. Mulai sahabat muhajirin ansar tapi ngoten kabeh niki. Lek ana sahabat muhajirin ansar tapi ulama-ulama niku ndongeten katut kabeh sampeyan. Alhamdulillah katut kabeh sampeyan. Hadi ketenangan mangkin. Jadi ulama-ulama para sahabat-sahabat tabi'in tabi'in nggih kados mangkene iki lek muni nika rabbana fir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman niki katut kabeh kali kula alhamdulillah niki pak edae niki untunge tiyang niku angsal nemene dari ahlus sunnah wal jamaah wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Satu belum gini, hati-hati sampean, hati-hati sing mulia dari kanjeng Nabi, sing mulia datang habar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki para bapak, ayat niki Al-Hasyr ayat 10, niki kula tingali datang tafsir-tafsir, sing kula gada, kula gada tafsir niku 13 tafsir, podok apa tafsirane niki? Walladzina ja'u min podok kabeh kecuali dasar niki mandelok niki 14 niki gak termasuk niki niki jenenge tafsir al-Qumi. Tafsir al-Qumi niki tafsir wong Syiah dua juz lah dak lo niki fotokopiin silahkan monggo. Jadi tafsir kula yang 13 podo seragam kabeh lah sing kula beto niki tafsir Khazin. Rungokno ngene iki. Kula rungokno nggih ning kene. Walladzina ja'u min ba'dihim yakni minam ba'dil muhajirin. Muhajirin setelah do kabeh ansar kabeh wa hum atabiun. Dadi walladzina ja'u min ba'dihim tabiin. Tabi terus ulama-ulama sah terus kata ulama semakin kata sampean. Alhamdulillah. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah. Sampai besok yaum kiamat sampeyan iku didongaake kali ulama-ulama. Mergan mangan aja ojol-ojol, aja ojol-ojol, etekate ahlus sunnah wal jamaah. Colen iki sampeyan. Apa sebab lek sampeyan iku naudzubillah, lek ana wong kok melok wong sing nglanat sahabat, katut sampeyan. Wong pemimpinnya ngono ya katut sampeyan. Macam-macam. Jadi sedoyo para sahabat, ansor, muhajirin, tabiin sampai dina kiamat niku ndongaaken. Dateng sedurung-durunge sepejah ngrumini sebeto iman datang Allah taala. Alhamdulillah. Terus iki terusane ngeten. Terusan ngeten. An Abdul Malik bin Umar bin An Masrud an Aisyah. Garwani kancing Nabi Muhammad SAW dipunjuluki Mahbubah Habibati Rabbil Alamin. Habibati Habibi Rabbil Alamin. Aisyah radhiyallahu anha. Ulama-ulama salam niku oleh mengagungkan Siti Aisyah, memuliakan Siti Aisyah niku dipunjuluki Habibatu Habibi Rabbil Alamin. Perempuan sing dicintai oleh orang sing dicintai Allah taala sin kanjeng Nabi Habibatu Habibi Rabbil Alamin, perempuan istri yang sangat dicintai oleh kekasihnya Allah taala sin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadakan oleh Syiah jarene Aisyah nyeleweng jari ajari kang Aisyah niku jari masyaallah pun pol-polan lek enten yang sing melo Syiah muni ngaten katut sampean audzubillah min dzalik. Kelelangat. Niki, tawacan terus. Ngeten. An Aisyah dolana, anna kolat. Aisyah dawu, umirtum bil istighfar iki, Rabbana firlana. Kono iku sahabat-sahabat dikongkon Yunus Puro. Lihat sahabat Muhammadin, sahabatnya Yunus Puro. Walladzina ja'u min ba'di Yunus Puro sahabat. Kok diberkan ngono? Tapi napa fasab tatumuhum pisu-pisuwi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman rebut hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti misui empat sahabat inti. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Lek mereka-mereka nek alamat katut wong sebelok-melok. Nau dibilang guys, hati-hati sampean. Hati-hati sampean. Wasabbatumuhum samitu Nabi Yakum sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kanjeng Nabi ngomentari, la tadhabu hadhil ummatu hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Lek maca kitab hati-hati lho, karo kafir lho. Maca-maca kita maca-maca keliru nakuni sini-sini mawon. La tadhab tidak akan mati. Sapa hadhil ummatu umat iki lho, umatku kanjeng Nabi. Sehingga hatta yal ana akhirua sing akhir nggih kene ngene iku nglaknat sing dukur. Abu Bakar kafir, Umar kafir, kan nglaknat niku lho niku Pak. Itu sudah diramal oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan ngeten. Jadi orang itu kalau ikut Syiah kelelahan atek Allah taala. Iya. Wong kon niku pengikuti orang-orang sing laknat Kanjeng Nabi Allah taala. Lek pengedhe ning kelanget kok malah mata pisan wong bocah kita pekendu aja jarine. Wadah. Lek ngoten mboten dere, aja derek, malah ben gak aja malah derek ngono. Malah biyen tak lara aja derek. Ngene mending ngeten. Lah semakin iki Pak Ndur, kenyataan jarine. Kenyataan Pak Ndur. Kok kata yang sing pinter-pinter, sing alim-alim, sing soge-soge, sing titel-titel kok malah sia. Ngoten jarine. Saman tempulo aja melu sia, hak kelaknat. Tapi nyatane Pak Ndur, wong sing pinter-pinter, sing sugi-sugi, sing dokter, profesor, kok akeh sing melu sia. Kula boten kaget, kitab wau niku linjing isor-isor bari maghrib, Al Habib Zaid bin Husin Al Hamid teng riyo kula. Ndur ki lho. Ontak seleng kitab karangane Umaini, Ruhullah Umaini jenenge Kasyful Asrar. Ngeten. Bagaimana? Kau jawab. Iya, aja kaget kan. Akeh wong sing pinter-pinter alim-alim melok Syiah. Alim-alim, masalah Syiah gak ro. Gak kelem ngaji. Alim, masalah kita tapi temoco, gak ngerti apa Syiah, sapa Syiah, gak tahu. Katut. Jelas katut pun. Masih profesor, dokter, pemane niku gak tau ngaji. Dipangan mereka, dipangan ambek petis ya. Digado petis iki, Pak. Dadi ngeten, Pak. Nuwun sewu kula blak-blakan, kula mati terserah. Wong sing tiga. Cara untuk menaklukkan orang. Siji dengan cara pendekatan. Iki rupane wong penting iki. Kiai iki. Parami, didayoi pisan pindu. Kanti kan dhisik. Lempen raket mulai pengaruh ini tutuno imam ini kilo kitab ini alif masalah peke tapi masalah isa garo katut yakin katut yakin katut loro pese ngerti apa saya oh pese itu pulus isi ayu melu ayu pulus ikong pintar ki alim iki tapi robo ekonomi itu seret kayak pulus. Pulus Pak, iya petik gak doyan. Pak doyan petik itu mau jagung. Pulus petik gak doyan. Nah. Katet. Le pendekatan gak bisa. Pulus dah hasil terakhir. Nopo disihir sampean. Temenan iki. Disihir sampean. Pinter mahabbah. Le gitu caranya. Ojo suwi gak terus suwi. Karido Allah Ta'ala. Kata kiai iko, ulama iko, profesor iko, wong sing soge, sepeduro, soge, kurang apa? Takut. Itu lho. Bagel ya enten Pak. Enten Bang, kodok belakang apa? Mati bakta kula. Demi untuk mendengar ahli sunnah wal jamaah. Temenan Pak. Siji pendekatan, loro pese, telu terakhir. Tandur napa? Enten pun lae. Oh, gampang sampeyan ae gampang. Hei, Dul. Ya. Napa niku? Sampeyan saben-saben mari. Niru setangane dosin. Pecet kula. Nur, apa Habib? Kalau salat sembahyang ojo lali. Mboten. Pisan ae wis. Aman sampeyan. Aman sampeyan, keluarga sampeyan, rumah tangga sampeyan aman kabeh. Apa tak gak? Lah kapal kursi atmejoni ae. Keprukno. At kursi gak apal. Niku aman sampeyan. Aman temenan sampeyan. Wis doyo tarik dulur kote. Muga-muga besok akhirat ana kumpul nang surgane Allah taala. Amin. Niki semuni ngoten ulama besar. Ini termasuk idola kula. Siji pendekatan, deling-eling. Loro duit, telu dengan jalan sihir. Sejenale kenawi Sogiri, ulama besar Jawa Timur. Ya sepuh. Nur. Napa yai? Oh ini ku bengok-bengok masjid Agung Dangil. Insyaallah ya. Dengan hasil insyaallah. Cuma ngene Nur. Rungokno. Ngene Nur. Apa sebab isi aku kuat? Ya telu yan. Giling-giling. Aswaja, nggih, giling-giling. Siji krana didukung oleh sebagian Habib. Ngaku gak ngukung niki. Alhamdulillah. Habis nom-nom melek kabeh alhamdulillah. Iki mana Abdullah niki alhamdulillah. Wis sayang gak zawat ya sayangnya. Zawat to sakit kiamatnya. Satu dipegang, dibela, didukung oleh sebagian Habib. Padahal orang jono lah Habib ini, masya Allah, ini temenan. Iki sebab ini. Loro, sing berat tak kiai, goro ini ku. Mungkin insya Allah malam Rebu tak gawa kita pe kafi al kafi, khusus masalah tak kiai. Binjing malam Rebu, toko kafe, bayar gratis, rumah noto. Yang ketiga, ini mana? Sing biasi aduduk orang per orang pak, negoro pak, irang kono. Tiap bulan roll berapa miliar? Roll. Tapi kak Sofia, rasa kan kalau keluar saja ada dadar. Tukur rokok aja lu hari ini. Iki loh ketua ya. Kak ngene-ngene lah kak. Urunan. Melarat. Tapi semangatnya luar biasa. Luar biasa semangati. Muga-muga dipun balesai dening Allah Ta'ala. Amin. Ya apa sampean? Niki. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, ya apa? Kon iki lho. Diperintah macam istighfar dari sahabat Allah. Kon malah misu-misui, ngilok-ngilokno. Kon berarti menghina Allah Ta'ala, menghina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaddu tani, asyaddul adha atau nal sahabat. Lajeng kanjeng Nabi dawuh la tadhabu hadil ummatu hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Terusane niki, niki terusane niki, niki nate kula waca ngene, nggih ten niki ngeten. Terusé Malik bin Maghlul nagene Amir bin Syahbil, Kiris Rahbil. Malik napa Syekh? Ternyata wong Yahudi, wong Nasrani ana apike. Asbullah rumakno, jenggot rumakno, ya. Imran lagi. Ternyata wong Yahudi, wong Nasrani ana apike dibanding ambek Syiah. Ngoten jarine. Iki jarine Syekh Amir bin Syurahbil datang Malik bin Maghlul. Ternyata orang Yahudi, orang Nasrani masih ana apike kalau dibanding pada orang-orang Syiah. Lho kok ngoten? Rumakno jare ngoten. Aku gawe kitabe. Iki kitabe, kelocone. sa'altul yahuda. Aku tahu takon wong Yahudi. Rungokno lho, kupinge. Sa'altul yahuda. Aku tahu takon wong Yahudi. Ngentakanku. Man khairu ahli millatikum. Aja tutup min lho, ono muni min keliru, Kang Haji. Man khairu ahli millatikum. Eh wong Yahudi. Sopo wong sing paling apik? Wong sing meluk agamamu. Sopo wong sing paling bagus? Wong-wong sing meluk agamamu. Jawab iki, napa? Qalat ashabu Musa alaihi salam. Ya sahabat Musa, sing paling apik. Sebab mereka-mereka terus mengikuti Musa alaihi salam. Paham nggih? Jadi mentakono Yahudi, Yahudi. Sopo sing paling apik wong sing melok agama Yahudi? Yo, sahabate Musa alaihi salam. Hebat. Jawaben niku mengagungkan pelopor-pelopor mereka. Takon aku, takon mana? Sa'atun Nasoro, wong Nasrani, Kristen. Man khairu al-mitakum, hei wong Nasrani. Sopo sing paling apik bagimu orang-orang sing melu Nasrani Kristen. Qalu hawari Isa alaihi salam, pendukungnya Nabi Isa alaihi salam. Ngene jape, Pak. Bareng takon wong Syiah. Iki, rungono. Aja ngantel lho, rungono. Wa sa'atul Rafidah. Rafidah ni Syiah. Ada ganteng rungono lho ya. Rung rabi kon ya. Man staru al-mitakum, eh Rafidah. Sopo ele-ele wong sing meluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo ele-ele wae api-api iki. Sopo ele-ele wong sing meluk agama Islam. Jawab niki, qalu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah wong Yahudi ngarani wong sing paling api sahabate Musa alaihi wasallam. Lah wong Nasrani takoni sing paling api yaiku pendukungnya Isa alaihi salam. Bareng wong Syiah sapa sing paling elek konco Muhammad sahabat Muhammad. Oh, ten jarine. Ya napa? Malah-malah ngelaknat niku gede kanjarane. Ngelaknat ku gede kanjarane. Rungokno. Kula nggadah kitab Syiah iki. Nggih. Iki lho. Asy'ah masalah Syiah. Rungokno. Rungokno kupinge. Niki. Dari As-Sajjad, barang siapa mengucapkan ya Allah laknatlah Jibril, Jibril laknat, Jibril dilaknat, digolong dadi onde-onde kon ya. Dan Abu Bakar dan Umar. Niki kok ngene Sajjad, sapa-sapa wong sing laknat Jibril, sing laknat Abu Bakar Umar, tiap pagi sekali pisan tok. Allahumma al Jibril, Allahumma ada ganteng. Allahumma Allah bakar Umar. Mene wis pisan ae. Jarene Sajjad, Allah menetapkan baginya 70.000 pahala. La ilaha illallah. Ngelaknat Jibril, ngelaknat Abu Bakar, ngelaknat Umar, sepisan ganjarane 70.000 pahala. Jadi sopo, jambu. Kena tak habis. Padahal walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana Allah. Ya. Terus dan Allah menghapus darinya 70.000 dosa. Enak rek. Laknat Jibril, laknat Abu Bakar, Umar, 70.000 dosa dihapus kabeh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sing paling mustahil, mustahil dan mengangkat baginya, mengangkat baginya 7.000, 70.000 derajat bisa sarko. Dadi lek ngelaknat Jibril, ngelaknat Abu Bakar Umar, besok ono akhirat diangkat derajatnya 70.000 derajat. Ya Allah subhanallah ta'ala. Iki wong sih ah. Ulang ini gak ada kitab tafsir kata pak. Temenan. Semakin ini kitab Al-Yawakid Al-Jawahir. yakut dan mutiara. Nisan ini kita jenenge Al-Kibritul Ahmar. Al-Kibritul Ahmar. Napa jenenge? Pelirang abang. Lek pelirang mesti napa? Kuning ya. Kono. Kulit abang saking bagus e, langka. Kula waca ni, tengokno. Nggih. Kira sampean. Qad abaqo. Sungguh telah bersepakat. Sapa salmu soleh? Niki biasa, mukara musad tasir biasa salmu soleh. Sapa itu? Asalul soleh minas sohabah sahabat. Nggih, sedaya sahabat baik Muhajir Anshar dikatakan asalabus soleh. Wa tabi'in, tabi'in setelah itu. Tabi'in sampai nang kene iki. Napa disepakat Allah tirami haula'il arba'atil khulafa. Untuk memuliakan petang sahabat khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dadak niku wau ngelakna Abu Bakar Umar diganjar 70.000 ganjaran. Ya apa sampean? Ayo. Melok ndi? No melok ndi kemat niki? Ya Allah, kalau mak saleh mawon ya. Sing nyoto-nyoto ridhone Allah taala. Temenan iki. Lajen terus e Indallah wa ta'dibihim ala hadza tartib alladzi dzakarna. Nggih. Apa sebabe Abu Bakar kok mulya? Amma sahabatu fali annahum syahadu fadla Abu Bakar. Masyaallah Abu Bakar, masyaallah, masyaallah luar biasa. Kalau data kitab. Nggih. Irdatsu Sari, Sarah Bukhari. Siji dinten Abu Siddiq radhiyallahu anhu, kalau nangis toh. Mocok mular kalau ini, ijen. Mantul zaman asar, berjamaah. Masdur sahabat, Umar, Utsman, Ali, makmum. Abu Bakar sing imami. Pada medal, saking masjid, Abu Siddiq radhiyallahu anhu, aku ketinggal Sina Hasan. Putu ini kan jenabi. Putu ini kan jenabi. Digendong, diteguluk. Diabdi demi Allah. Konak. Lu mirip ambil kanjeng Nabi daripada ambil abahmu Ali bin Abi Thalib. Kula mular kula masyaallah. Saking sayang ya bahkan datang zuriat Rasul. Datang Ali bin Rasulillah. Digendong diabdi demi Allah nak. Kon lu mirip ambil kanjeng Nabi daripada mirip ambil abahmu Ali bin Abi Thalib. Ali ana sampinge guyu ketel-tel ngoten. Saking apaan? Saking rukune. Sangat rata hubungan ukhuwah antara para sahabat. Dadaaken dik kitab-kitab si ajarane Ali bin Abi Thalib ngene ngene. Mungkin malam rebu tak wacane kitab teko Habib Zaid bin Husain tak waca duduk ke sampean. Ya napa sampean? Masyaallah. Siji Malik lek niki walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali walidayna sabaqur bil iman niki sedoyo kitab tafsir kula 13 mengatakan itulah sahabat, itulah tabiin, itulah tabi'in. Lakumi mboten. Niki kitab Syiah. Dua juz tak wacani, rungokno kupinge. Nggih, paman main kula. Jarene niku wau. Walladzina sabaquna bil iman rabbana innaka rahim wa anzalallahu alaihi fi iba Abdullah bin Abi Ubay Ashabi. Apa? Jadi innaka raufur rahim niku donga-donga niku wau sak temene Quran niku turun nang kanjeng Nabi kanggo Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya. Sok bisa ben pemunafik. Ngeten. Adone itu luar biasa. Ning ngerti yo. Lek sedaya hat dene tafsir kabeh ngatakan hajirin Ansar tabi-tabi inti ki boten. Turun dengan Abdullah bin Ubay. Tekan di kirangan takkan no tuyul iki. Ya. Karangane Abil Hasan Ali bin Ibrahim Al-Kumi, kota Kum, Iran. Ya terus sampean kok jane kula goro ono kitabe. Kula nulis pada Bapak Sedoyo. Kitab apa yang sudah ada di saya. Monggo. Duwi kira-kira ben goro. Saya punya semua kitabnya. Punya semua kitabnya saya. Siji sing sering kalau waca tafsir Munir. 32 juz. Kedua, ing menika tafsir Jamal sing terkenal namanya Futuhatul Ilahiyah. Petang juz. Tiga sing paling disenengi sedaya ulama-ulama, tafsir Ibnu Katsir. Petang juz. Itu ada niki. Terus ada niki. Keempat, tafsir Khazin. Petung juz. Kata kula, temenan. Duwe gak duwe kita kaya tafsir akeh. Kata apa, gak apa-apa. Iya. Lati ada malih. Tafsir sing nyeleneh. Tafsir Nasafi. Alidus. Niku nggih tafsir niki cara tafsir niki tafsir niki cuma sing kata-kata nggih meniku nafsir masalah lafale rafa nasab dadi iki dadi iki nafsir nasabi eta male tafsir kula gadah Sofatu Tafasir sing aran se enten Syekh Ali Asabuni Mekah yang sekarang mengajar di nggih menika pondoke Syekh Muhammad Maliki. Admaya tafsir Ayatul Ahkam 2 juz dia katangane Syekh Ali Asabuni. Ya Allah, masyaallah. Kayak ngoten ta. Semua tafsir-tafsir mendukung sahabat Muhajirin, Anshar, tabi'in dan tabi'in. Ya napa sampean? Lajeng entemane tafsir. Namanya tafsir Baidawi 2 juz. Tafsir Abdul Mansur sing gelek kula waca 8 juz. Ya napa sampean? Alhamdulillah. Monggo silakan negara kula. Wong kula seurip. Monggo kula ngurip monggo. Baca gratis wis. Pakai kopi, pakai jajan. Ya nggo apa. Ya nggo tegang tek ya. Tegang kok. Niki Pak. Pandur-pandur napa? Kula niki nemen cintai datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nemen menghormati datang sepati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kula nemen cintai datang guru-guru kula. Cuma kula niki kurang menghargai datang tiang sepuluh. Wah, niki Pak. Ojo, Pak. Ojo. Ojo, Pak. Jadi sampean niku menghormati ulama-ulama diperintah Allah Ta'ala. Cuma jangan lupa orang tua niki. Lewe-lewe ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rumakno. Al walidatu awsati abwabil jannah. Al walidatu awsatu abwabil jannah. Alhamdulillah. Ya niki untung sampean Abdullah Karim Ajali sing duwe wong tuwa seuntung sampean. Lebih-lebih kalau masih ada orang tua perempuan, oh ya iku sargomu iku. Sargomu iku sebab orang tua perempuan merupakan pintu tengah-tengah sargo. Berarti pintu tengah-tengah api-api pintu. Salaman. Gabung tangani. Minta doa, Mbah. Oh, masyaallah, masyaallah. Enten sahabat. Namine sahabat Jahimah namine. Sahabat Jahimah Yun Eden datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula badhe nderek jihad fisabilillah. Pada jihad niki utama-utamane ibadah al-jihad fisabilillah. Kula badhe nderek kanjeng Nabi jihad fisabilillah. Kanjeng Nabi gak langsung ngiyari gak mare takon. Hei Jahimah, apa kon sik duwe ibu ah? Enggak ada, mulia perango ambek ibumu. Mulia lo ibumu. Sebab al jannatu tahta adamil wis urung. Jadi sedaya kanca kula sing hadir, monggo kita hormat dhateng guru-guru kita, dhateng ulama-ulama, terutama dhateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki harus persiji niki. Wong tua dikalano, harus dikalano niki. Ya, datang para sahabat datang terus tapi sawit dina kiamat. Apa lu ngeten niki bimal merbuk karena ngoten. Enten larisian niku masalah, masyaallah. Kon ki apa bahamu ku Allah jamaah. Kon malah sik apa? Jawab niku sebe gak apa-apa, gak ngawur. Lah dadi kon kan gak iso, ngene-ngene iso apa gak iso. Iki ngawur iki. Sampai enten larisian niku biyen dicantur mek wong tuane, dicantur kalau wong tuane niku. Sikira ndukun dasar nisor. Sebab orang Malaysia, saya tetap Malaysia. Ya kan ini? Menikir loh. Hati-hati rek. Ini hati-hati sampean. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Niki sing perlu kalau sampai akan. Cepat ya rek. Kurang 10 menit. Latihan saya terakhir. Saat daringi pun kalau silakan kocok-kocok saya bertanya. Sedih kalau jawab pertanyaan ini. Bapak Haji Mahfud mantan lurah Kalirejo. Ada pertanyaan. Pak Nur, kanca kula sak kelas biyen. Apa Haji? Ono adalile. Wong mari sembayang iku jenenge ngusap wajahe. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maten. Ana dalile, ana dalile. Sebab ana wong sing gak percaya ngono-ngono iku, paling-paling gawe gedhano pipi ae. Ngene. Pak Firman iki pipine ngene. Ngoten. Ana, ana. Ngoten kula. Kendi Azkar Nawawi, geleng-geleng. Kitab Azkar Nawawi halaman 64. Ternyata Kanjeng Nabi ngoten, Pak. Tiap-tiap ada salat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana dungane. Asyhadu an la ilaha ar-rahman ar-rahim. Allahumma zab anil hamma wal hasan. Gusti, muga-muga susah kula. Prihatin kula ten ilang yusin. Re. Isa nae. Kanjeng Nabi hati sohe, Pak. Almane krana pipine, lha ngene gak ngaji atau ngaji. Muga-muga Kaji Mahfud mantan lurah Kalirejo krungu niki. Pertanyaan kedua. Nur. Apa? Pak Lurah, panggil Pak Lurah mantan lurah. Apa? Ana dalile wong mari maca Quran, mari maca Quran, dia tutup. Napa niku? Dicocok ya. Ana dalile. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngono akor ngoten silakan. Adik kalau pekerjaan kalau ente dalile wonten kitab Bu Jeremy Ikna, wonten kitab Bu Jeremy Fathul Wahhab diterangkan wong nyucup Quran sak mabine diwaca iku dikiasno ambek nyucup Hajar Aswad. Dikiasno ambek nyucup tangane wong sing alim. Dikiasno nyucup tangane sing saleh, dikiasno nyucup tangane wong tuwa. Padahal Hajar Aswad tangane wong alim, tangane wong sing saleh, tangane wong tuwa loro iku sik mulyan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Cocok. Sunnah, Pak. Nyoto Pak Hajar Aswad sunnah kuwi saiki niku. Waduh, Pak. Lewan haji, lek kepengin nyoto Hajar itu bayar, Pak. 10 real. Tu mana apa yang di bisnis no niki po dari guru pulau Bapak Idowi cung apit masih almarhum ya Ustadz Hausen cung dalem bah kon ruang nopo kon itu dadiok koyok kulit kan koyok kulit kan ya nopo bah lek kulit di kulit kayak sandal anak nisor gay ngencii melek kayak ngencii bletoan kayak kotor-kotoran karena apa kulit terisor jadi bantal jadi bahasa iso apa diku kulit jadi sama Quran jadi iso jadi kulit sama Quran dicucupi akon sehingga saya sanggat di kayak bal-balan lagi jadi anu kayak Quran bal-balan ini ay podo ambik nyucup batu ibu ju macam guyang-guyu podo karo nyucup batu e ojo sing gedhe rapi kok oleh guyu rapi terus rapi terus rapi terus rapi Pun niki para bapak para sedherek sedaya, masih ada sisa waktu 5 menit. Mari kita adakan dialog. Semata-mata aku akhiri dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan sebuah pengumuman sekaligus undangan bahwasannya pengajian Jamiah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang akan datang tepatnya pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang jatuh di tempat kantor Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu di Jalan Pegadaian, tepatnya di pertigaan Pegadaian ke arah Kauman. Atas kehadiran dan partisipasinya kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza. Ilaih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan taqabbalah wa rizqan halalan wasi'ah. Allahumma jala wala dana tanam bidana min alimli wa ilil khair wa la taja'alna wa jamna nishara al-dair. Rabbana hablana min azwajina bitakna imama. Rabbana atina fi dunia al-manar wa adakha marabana wa tamal amin. Al-Fatiha.